إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah masih melanjutkan tentang pendalilan tentang rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kitabnya disebutkan di halaman ke-61, padanya tiga surat dengan masing-masing ayatnya. Yang pertama sudah kita bahas, surat Fussilat ayat ke-37. Dan yang kedua surat Al-A'raf, kita sudah membahas sampai di penghujung ayat itu. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Kita akan tambahkan penjelasan pada malam ini terkait pada penghujung ayat tadi, Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maka karena pembahasan kita berkaitan dengan ayat Al-Quran, bagi yang belum memiliki kitabnya atau tertinggal, maka bisa memegang, membuka mushaf, dibuka surat Al-A'raf ayat ke-54. Sejak kemarin lusa, pembahasan kita berkaitan dengan tafsir ayat Al-Quran. Pembahasan kitab Tauhid, materi pembahasan tentang Tauhid, maka tidak luput, tidak terlepas pula padanya dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kita menemui terhenti dengan ayat Al-Quran, maka kita berusaha untuk membahas, mengupasnya, mengetahui tentang penafsirannya dari para a'immah. Nah, maka pembahasan malam ini, pembahasan Al-Usulul Thalathah, juga pendalilan tentang ayat-ayat Al-Quran. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan hati kita untuk selalu cinta kepada kalamullah Al-Quran. Ketika disebutkan padanya ayat-ayat, maka hati kita pun berusaha untuk menghadirkannya. Kita berkeinginan penuh untuk mengetahui apa-apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan, berusaha untuk siap memahami ayat itu, siap untuk kita berusaha mengamalkan setiap apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan. Nah, demikian ketika kita bersama dengan ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Maka untuk menyambung ingatan pada benak kita, sebelum kita lalui penghujung ayat itu, di awal ayat ke-54, Allah sedang menyatakan, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah, alladhi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari, thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya, yughsyil lailan nahar, menutupi malam dan siang, yatlubuhu hasisa, yang berlangsung secara hasisa, secara cepat, syariah. Begitu berakhir malam, maka datang siang. Begitu berakhir siang, maka datanglah waktu malam. Yatlubuhu hasisa. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrih. Dikaitkan dengan apa yang Allah sebutkan di awal ayat, bahwa Allah memperbuat dalam bentuk mencipta langit dan bumi, dan juga Allah itu mencipta matahari, bulan, bintang, musakharatin bi amrih, semuanya tunduk terhadap perintah-Nya. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, ingatlah, lahu, baginya Allah, al-khalqu, perkara menciptakan itu hak hanya bagi Allah Jalla wa'ala, wal-amr, dan juga perkara yang ada itu berkaitan dengan haknya Allah subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Jalla wa'ala menutup, tabarakallahu rabbul alamin. Allah Jalla wa'ala menyebutkan dengan kata tabarak. Naam. Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Al-Fauzan di halaman ke-66. Paragraf yang ketiga. Tabarakallah ay ta'adhum alladhi hadhihi af'aluh. Ini merupakan keagungan terhadap perbuatan-perbuatannya tadi. Allah Jalla wa'ala mencipta, Allah Jalla wa'ala yang menetapkan ketentuannya, menetapkan perintah. Al-amr, al-amr di situ adalah kalam, firman-Nya Allah Jalla wa'ala. Wa hadhihi qudratuh, dan ini adalah kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Wa hadhihi makhluqatihi tabaraka wa ta'ala, dan itu semua adalah makhluk-makhluk miliknya tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Maka Al-Syeikh Al-Fauzan jelaskan lebih lanjut tentang makna tabarak. Beliau menyatakan, fi'lun khasun bihi subhanah. Tabarak itu adalah fi'il. Naam. Bisa berarti kata kerja, bisa berarti perbuatan yang sifatnya khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak berhak untuk yang lainnya mendapatkan penamaan Tabarak. Mengapa demikian? Karena itu hanya khusus bagi Allah Jalla wa'ala, fala yutlak ala ghairih, sehingga tidak patut untuk diperuntukkan kepada selainnya. Nah, apa arti Tabarak? Berasal dari kata baroka, fi'il madhinya, ba'nya panjang, baroka. Nah, artinya adalah al-barakah itu hiya kasratul khair wa namma'uh. Dikatakan suatu itu berkah adalah karena kasratul khair, memiliki banyak kebaikan. Suatu yang mungkin menurut kita biasa, tetapi karena diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala, maka banyak di situ kebaikan. Wa namma'uh, dan juga berkembangnya sesuatu tadi. Tidak hanya terhenti sampai di situ kemudian habis, tidak, tetapi berkembang. Maka itu barokah. Tabarak asal kata dari barokah. Sehingga diingatkan kita oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, adanya istilah atau kata yang beredar pada masyarakat. Sering kita jumpai orang mengucapkan kepada saudaranya mabruk. Mabruk anta misalnya, engkau mabruk. Pulang dari umrah mabruk, mabruk. Selesai nikah mabruk, mabruk. Sukses dia lulus atau mendapatkan suatu karunia dia, kemudian dikatakan kepadanya mabruk, mabruk. Maka ucapan seperti ini adalah khati'ah, satu kesalahan. Kenapa salah? Mukhalifah lil isti'mal as-sahih, menyelisihi penggunaan yang benar. Kenapa demikian? Nah, kita perlu tahu bahwa mabruk asal katanya adalah barokah. Ba'nya pendek. Ba-ro-kaf. Barokah. Kalau tabarok, ba'nya panjang. Barokah. Selisih cuma satu huruf saja, tapi artinya beda. Nah, kalau barokah, ba'nya pendek, itu menderumnya unta. Ketika unta mau berlutut, maka dinamakan barokah. Seperti lafaz dalam pembahasan sholat, janganlah kalian sujud seperti ketika sujud, menuju sujud seperti caranya unta. Nah, mendahulukan tangannya, kemudian lututnya. Nah, yang kemudian dibahas oleh para ulama, di mana sesungguhnya letaknya tangannya unta dan di mana kedua lututnya. Menurut, jika dikembalikan kepada arti bahasa, tangannya unta itu di belakangnya, sedang yang depan adalah lututnya. Sehingga bentuk untuk menyelisih mereka. Nah, dengan itu para ulama menjadikan pendalilan mendahulukan kedua telapak tangan kita dulu, baru setelah itu kedua lutut kita. Wallahu a'lam. Nah, sebagian pula masih berpendapat tidak, tetapi sesungguhnya tangannya unta itu telapak tangannya ada di depan dan lututnya ada di belakang. Nah, sehingga kemudian tetap mendahulukan kedua lutut kemudian kedua telapak tangannya. Nah, kembali kepada kata barokah, maka itulah asal kata dari mabruk. Mungkin kita husnudzon sama dia bahwa dia mengucapkan itu maksudnya mubarok. Nah, ingin mendoakan keberkahan kepada saudaranya. Tidak ada maksud lain. Bukan dikembalikan kepada arti bahasa yang keliru tadi. Nah, tetapi dia maksudkan baik, cuma salah pengucapan. Seharusnya bagaimana? Mubarok alaika, mubarak alaika, atau yang sudah kita terbiasa barakallah, barakallahu lak, nam, barakallahu fik, barakallahu fikumah, fikum, dan seterusnya. Barakallah, semoga Allah memberkatimu. Nah, sehingga pelafatan pun harus kita luruskan. Ba-nya panjang, barakallahu fik. Nah, sebagaimana istilah-istilah yang sering terjadi dan itu perlu diluruskan ketika seseorang ingin menyebutkan mahram, tetapi yang memasyarakat pada sebagian orang menyatakan muhrim, itu muhrim saya itu. Padahal sesungguhnya mahram. Sedangkan muhrim orang yang sedang berihram, memakai pakaian ihram, mau berangkat umrah itu muhrim. Maka jangan dibiarkan untuk berlarut-larut begitu, tetapi kita biasakan dan kita luruskan nam apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, dan istilah-istilah yang lain almarhum. Nah, ya, sungguhnya kalau kita mau doakan seseorang itu rahimahullah, semoga Allah merahmati dia, maka rahimahullah, rahimahu, hu kata ganti kepada laki-laki satu orang, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kalau dia perempuan, rahimahullah. Adapun almarhum atau almarhumah itu adalah bentuk penentuan. Almarhum berarti yang dirahmati, menunjukkan seseorang si mayit tadi pasti dirahmati, sementara kita belum tahu apakah dia dirahmati secara betul oleh Allah Jalla wa'ala ataukah sebaliknya. Nah, dengan kata alif lam di awal almarhum berarti menunjukkan penentuan dia adalah pasti dirahmati. Sedangkan wanita kemudian dikatakan almarhumah. Kena lidah Indonesia, hak jadi hak, almarhum, almarhumah. Nah, asal katanya hak, almarhum, almarhumah. Sekali lagi, jika kita ingin mendoakan si mayit, bukan dengan pernyataan seperti itu, almarhum atau almarhumah, tetapi rahimahullah atau rahimahullah, nah, dan semisalnya. Nah, ini perlu diingatkan, sebagaimana para ulama kita lihat di dalam syarahnya di sini, Syekh Ubaid mengingatkan, ketika berjumpa dengan kata tabarok, beliau mengkaitkan juga istilah-istilah yang salah pada sebagian masyarakat. Maka sambil beliau menjelaskan tentang makna itu, maka juga diingatkan agar seseorang tadi tergugah ketika dia memang salah, kemudian bisa segera meluruskan. Nah, jadi ketika seseorang mengucapkan kata mabruk, dia insya Allah memaksudkan baik, cuma perlu diluruskan. Bukan mabruk, tetapi mubarak atau barakallahu fik. Nah, mungkin dengan itu kemudian dia terima kasih dengan diingatkan. Iya gitu ya. Iya. Nah, gitu. Kalau dikasih tahu tidak mau, ya sudah. Yang penting kita sudah bermaksud baik, tapi tidak diterima dengan sebaliknya. Nah, kembali kepada kata tabarak. Tabarak adalah fi'il khusus bagi Allah Jalla wa'ala dan tidak diperuntukkan untuk selainnya. Sedangkan makna tabarak adalah kasratul khair wa namma'uh, banyak kebaikan dan bertumbuh, berkembang. Wa barakatullahi jalla wa'ala la tatanaha, dan berkahnya Allah, berkah-berkahnya Allah jalla wa'ala la tatanaha, tidak ada berakhirnya, terus berkesinambungan. Ammal makhluk fala yuqalulah tabarak. Kata Syekh Al-Fauzan, sedangkan makhluk tidak boleh dikatakan baginya tabarok. innama yuqalulah, melainkan dibolehkan baginya mubarak, yakni barakallahu fih wa ja'alahu mubarakan, semoga Allah jadikan berkah baginya. Wal barakah kulluha minallah subhanahu wa ta'ala, sedangkan berkah itu semuanya dari Allah jalla wa ala. Bisa dipahami sampai di sini? Yang kemudian diterjemah disebut maha suci, tabarakallah, maha suci Allah, sehingga tentunya kemahaan itu tidak diperuntukkan kecuali hanya bagi Allah. Maha suci, maha besar, maha agung, maha perkasa, dan seterusnya, hanya bagi Allah jalla wa ala. Setelah itu kemudian akhir ayat, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, mithlu ma sabaq. Kata Rabb itu seperti apa yang sudah berlalu penjelasannya. Wa fi hadhihi al-ayah taqriru tauhid. Maka pada ayat ini Al-A'raf 54 taqriru tauhid, penegasan atau pengakuan adanya tauhid. Tauhid apa kira-kira? Pada kata Rabbul Alamin. Ada yang bisa jawab? Fadhol. Hah? Rububiyah. Lihat saja pada kata Rabb, sehingga tinggal menyebutkan rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid apa di situ? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Tauhid apa di situ? Asma was sifat. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Sehingga pada surat Al-Fatihah terkandung tiga jenis tauhid sekaligus dari awal ayat sampai akhir ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rububiyah, Ar-Rahmanir Rahim, asma was sifat, dan seterusnya. Nah, maka di situ adanya taqriru tauhid, tauhidur rububiyah, adanya tauhid rububiyah wa tauhidul uluhiyah, dan juga tauhid uluhiyah kama sabak, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Melangkah berikutnya, qauluhu, terkait dengan perkataan muallif rahimahullah, akan beranjak pada pendalilan ketiga. Muallif menyatakan warrabbu huwal ma'bud, dan Rabb itu adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang disembah. Lebih lanjut Syekh Al-Fauzan menyatakan, menjelaskan, huwalladzi yastahiqqul ibadah, dialah Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa amma ghairuh, sedangkan selainnya, fala yastahiqqul ibadah, tidak berhak untuk diibadahi. Kenapa demikian? Li'annahu laisa rabban, karena dia bukan Rabb. Kalau dikatakan Rabb, maka dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Hadza wajhu kalami Syekh rahimahullah. Inilah sisi pendalilan atau pernyataan Asy-Syaikh, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, biqaulih, terhadap pernyataan ar-rabbu huwal ma'bud. Beliau ingin menegaskan itu sekali lagi. Kenapa beliau menyatakan ar-rabbu huwal ma'bud? Jawabannya tadi, ingin menegaskan bahwa ibadah itu haknya bagi Allah, tidak berhak untuk yang lainnya. Huwallazi yastahiqul ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Tsumma aidha, kemudian juga, la yakfi annal insan yaqirru atau yuqirru birrububiyyah, tidak cukup bagi insan, bagi seseorang itu yuqirru birrububiyah, hanya mengakui rububiyah Allah. Tidak cukup dia menyatakan Allah itu Rabb, Allah itu Zat, sebagai Rabb yang mencipta, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan, tidak cukup di situ. Balla budda an yuqirra bil ubudiyyah lillah subhanahu wa ta'ala. Melainkan harus baginya untuk pengakuan ibadah kepadanya. Untuk apa dia kemudian hanya mengakui Allah itu sebagai Zat yang mencipta, yang mengatur, hanya sekedar pengakuan saja, kemudian tidak ada tindak lanjutnya dari pengakuan tadi? Ketika dia sudah mengaku betul-betul pengakuan Zat yang mencipta itu Allah, Zat yang mengatur itu Allah, untuk apa diakui tadi? Untuk disembah, untuk diibadahi. 6. Wa yaf'aluha mukhlishan lahu subhanahu wa ta'ala. Dan mestinya dia melakukannya itu mukhlis, ikhlas semata-mata untuknya, untuk Allah. Karena dia sudah mengaku. Tapi kalau sekedar pengakuan itu di lisan saja, tidak berlanjut menghujam dalam hatinya, maka betul sebagaimana kenyataan kaum musyrikin di zaman Rasul, kaum musyrikin Quraisy, mereka mengaku itu semua, tetapi mereka ketika diperintah untuk ibadah kepada Allah, aba wastakbar, dia enggan dan menyombongkan diri. Nah, karena apa? Dia tidak lakukan dengan ikhlas. Dia hanya pengakuannya sebatas lisannya. Famadama aqarra annahu ar-rabb, maka selama dia mengakui Allah sebagai Rabb, fa innahu yalzam, maka harus baginya an yuqirra annahu huwal ma'bud, mengaku bahwa Allah itu al-ma'bud, yang diibadahi. Wa anna ghairahu la yastahiqqu syai'an minal ibadah, dan sesungguhnya selain Allah tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi. Bisa mengikuti semua ya? Nah, sengaja kita baca sesuai dengan yang tertera dalam kitab. Bahasa Arabnya, artinya Indonesia, kemudian penjelasannya. Supaya kita terbiasa terngiang-ngiang dengan kalimat-kalimat berbahasa Arab, dengan tulisan-tulisan para ulama yang tertulis dalam bahasa Arab. Nah, itulah maksudnya mengapa kita ngaji kitab. Tertulis, sebutkan apa adanya, kemudian artinya, kemudian jika di sana perlu penjelasan lebih lanjut, penjelasan lebih lanjut. Sehingga perlu adanya kitab, perlu adanya alat tulis, perlu pendengaran yang seksama, perlu didampingi mushaf, dan sebagainya. Sehingga diharapkan pembelajaran ini intensif. 6. Membuahkan hasil. Nanti selesai satu kitab, alhamdulillah saya sudah pelajari, telah bahas pada kajian ta'lim satu kitab ini. Faham antum? Alhamdulillah. Coba terangkan tentang bab ini, antum bisa menerangkan. Karena di samping tulisan tadi, antum ada catatan-catatan, oret-oretan. Sehingga ketika bahas, ingat, ini waktu itu dibahas tentang ini, penjelasannya ini, dan sebagainya. Ini perlunya pembelajaran. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang pikirannya kesana kemari, tetapi berusaha mengkonsentrasikan. Karena belajarnya maghrib sampai isya ini tidak lebih 40 menit. Nah, tadi mulainya saja jam 7 lebih 16, isyanya jam 7 lebih 56. Berapa jadi? 40 menit. Nah, taib, setelah beliau menyatakan itu, maka beliau menyatakan ad-dalil ala annal ibadah khasun birrab. Kita masuk kepada dalil yang ketiga, bahwa ibadah itu khasun birrab, khusus bagi Rabb subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala, firman Allah jalla wa ala, surat Al-Baqarah ayat ke-21 berlanjut 22. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita bahas satu ayat dulu. Allah jalla wa ala memanggil kepada seluruh yang namanya annas, manusia. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum, ibadahilah, sembahlah Rabb kalian Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang yang datang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian atau pasti kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Kalau ditanya, dikaitkan dengan pembahasan kemarin lusa, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, disebut apa pada pembahasan kemarin? Ada yang bisa jawab? Ada yang ingat? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, bayanul waqi'. Bayan itu penjelasan, al-waqi' adalah yang terjadi. Konteks ayat itu sesungguhnya, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, sembahlah oleh kalian Allah. Cukup. Adapun yang menciptakan kalian dan menciptakan sebelum kalian, ini namanya bayanul waqi', menjelaskan yang terjadi. Bahwa kenapa kalian sembah Allah? Karena Allah berbuat menciptakan kalian. Karena Allah menciptakan juga orang-orang yang datang sebelum kalian. Maka alladzi khalaqakum walladzina min qablikum dikatakan sebagai bayanul waqi'. Ini sekedar mengkaitkan, mengingatkan saja bahwa pembahasan lusa kemarin, nah kalau mau kita kaitkan dengan yang sedang kita bahas, masih terus terkait. Nah, untuk mengingatkan agar tidak lupa. Nah, Allah jalla wa ala memanggil demikian, ya ayyuhan nas. Nah, kita lihat kata annas. Kita ambil faedah dari Asy-Syaikh Ubaid hafizahullah. Kata annas dengan itu menunjukkan dalil keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Risalah, amanat yang Allah berikan kepada beliau untuk menyampaikan Islam, menyampaikan tauhid itu untuk seluruhnya, seluruh manusia, dengan pendalilan kata annas. Allah menyebut wahai sekalian manusia. Maka dengan alif lam pada annas, annas, alif lam di situ menunjukkan bentuk umum. Demikian penetapan ilmu al-usul. Ilmu al-usul mengakui dan menetapkan bahwa dengan adanya al yang bersambung dengan nas, maka berfungsi secara umum. Kalau berfungsi secara umum, kata Syekh Ubaid mengangkat satu pertanyaan, hal yadkhul al-jin, apakah di situ termasuk jin juga? Nah, bahwa jin itu apakah juga termasuk annas, sehingga dengan itu dia juga terkait dengan risalahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Al jawab, al jin dakhiluna fi umumi hadhil ayah. Jin termasuk pada keumuman ayat itu. Walaupun Allah tidak menyatakan ya ayyuhan nas wal jin, maka jin sudah termasuk pada kata annas dari dua sisi. Secara lugawi, secara etimologi bahasa Arab, maupun secara nas syar'i. Kita bahas satu persatu. Secara bahasa, kata annas yang biasa kita tahu artinya manusia, asal katanya dari annaus, annaus atau annawas, annaus atau annawas, itu asalnya kata annas. Kenapa dikatakan annas? Karena kasratul harokah, banyak bergerak. Ada manusia diem aja, ya, menunjukkan karena banyak gerak tadi dinamakan annas, berasal dari annaus atau annawas. Nah, sehingga perkataan para ulama atau perkataan secara umum dalam bahasa Arab, makanun yanusun. Makan adalah tempat, yanus. Dikatakan tempat itu yanus, kenapa? Taktsir fihil harakah, karena banyak di situ pergerakan. Makanun yanusun. Ini tinjauan secara bahasa. Tinjauan secara syar'i, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang asbabun nuzul firman Allah surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka yang berdoa mengharap kepada Rabb mereka al-wasilah, dengan wasilah, ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang paling dekat. Pembahasan tentang wasilah tawassul sudah insyaallah sudah dibahas. Ada tawassul yang syar'i, ada tawassul yang manhiyun, yang terlarang. Tentunya tawassul yang dimaksud di sini adalah yang syar'i. Berdasar surat Al-Isra 57 tadi, maka qala nasun minal jin yu'baduna fa aslamu, manusia dari kalangan bangsa jin yu'badun, disembah, fa aslamu, maka kemudian mereka masuk Islam. Al-hadis berdasar dari kata nasun minal jin, manusia dari kalangan jin. Dari situ penetapan secara bahasa maupun secara tinjauan syar'i bahwa jin termasuk pada keumuman kata annas. Nah, maka dengan itu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, hadza nida'un minallah li jami'in nas. Ini merupakan panggilan dari Allah untuk seluruh manusia, wal al-mu'minin wal kuffar, baik orang-orang yang beriman dan juga orang-orang kuffarnya sekaligus. Li'anna Allah dzakara fi hadhihi surah, karena Allah jalla wa ala sebutkan pada surat ini, yakni surat Al-Baqarah, inqisamun nas ila thalathati aqsam. Pembagian manusia terbagi menjadi tiga bagian. Waktunya tinggal 1 menit, saya sebutkan secara global dulu rinciannya pada kajian di waktunya nanti. Al-qismul awal, golongan yang pertama, al-mu'minun. Orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yu'minuna bil yaumil akhir. Mereka yang beriman terhadap perkara yang gaib, itu salah satu sifat dan ciri orang yang beriman, selalu beriman kepada perkara yang gaib. Wa yu'minuna bil yaumil akhir, dan iman pula kepada hari akhir. Al-qismu tsani, golongan manusia yang kedua, al-kuffar, orang-orang kafir. Alladzina azharu al-kufra wal-inad, yang menampakkan kekufuran dan penentangan. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, al-munafiqun, orang-orang munafik. Alladzina laysu ma'al kuffar wa laysu ma'al mu'minin, yang mana mereka bukan atau tidak bersama orang-orang kafir dan tidak pula bersama orang-orang yang beriman. Penjelasannya nanti insyaallah ta'ala kita akan kaji pada awal-awal ayat surat Al-Baqarah. Maka diharapkan ketika ta'lim diupayakan dibawa mushafnya, supaya kita bisa langsung melihat dengan sebaik-baiknya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.